kita membicarakan syubhat yang keempat, yaitu syubhat mereka adalah bolehnya menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, bahwa perantara ini adalah disebut dengan tawassul. Dan mereka berdalil dengan tawassulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam doanya yang berbunyi, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina wal an natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fatasqina qum ya Abbas fad'u lana. Wahai Allah, dahulu kita semasa hidup kita bertawassul dengan nabi kita. Menurut mereka, bertawassul dengan nabi kita maksudnya adalah bertawassul dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka kita bertawassul dengan zat paman nabi kita, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Muttalib mempunyai anak lima. Yang pertama adalah Abdullah, yang merupakan bapak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Abbas, yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan yang ketiga Hamzah, yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan yang keempat adalah Abu Talib, yang namanya yaitu Abdul Uzza. Abu Talib kunyah dan namanya adalah Abdul Uzza. Dan yang kelima yaitu Hamzah Abdullah, kemudian Abbas, kemudian Abdul Uzza, yang kelima saya lupa. Yang jelas bahwasanya Hamzah adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sekarang bertawassul dengan zat paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bangunlah wahai Abbas, berdoalah untuk kita. Menurut mereka ini adalah tawassul dengan zat, dengan seseorang. Maka diperbolehkan bertawassul dengan seseorang, menjadikan seseorang perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kita jawab bahwasanya ketika Umar bin Khattab berdoa seperti ini, beliau bukan berarti berdoa dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun berdoa dengan pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga berdoa dengan zatnya Abbas atau pangkatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Akan tetapi beliau bertawassul dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, "Qum ya Abbas fad'u lana." Wahai Abbas, bangun, berdoalah untuk kita. Di situ yang dijadikan tawassulnya bukan orangnya, tetapi apa? Doanya. Bukan orangnya, tetapi adalah doanya Abdullah bin Abbas. Nah, karena syubhat yang keempat ini berbicara tentang tawassul, maka kemudian pensyarah kitab Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau berbicara tentang tawassul. Tawassul ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang dalam agama Islam. Baik, kita lanjutkan di pertemuan kelima. Penulis rahimahullah hafizahullahu ta'ala mengatakan, pensyarah hafizahullahu ta'ala mengatakan, halaman ke-89 pada buku kita terjemahan. Wahina idzin la budda an nubayyin at-tawassul al-ja'iza wat-tawassul al-mamnu'a. saat ini kita harus menjelaskan antara tawassul yang dibolehkan dengan tawassul yang dilarang. Kenapa menjelaskan tawassul? Karena syubhat yang keempat berkaitan dengan tawassul. Maka kita harus jelaskan dulu apa itu tawassul yang dibolehkan dan apa itu tawassul yang terlarang. Fattawassulu yanqasimu ila qismaini, tawassulun jaizun wa tawassulun mamnu'un. Tawassul itu terbagi menjadi dua, yang dibolehkan dan yang dilarang. Yang dibolehkan maksudnya adalah boleh dilakukan oleh syariat, dan yang dilarang, dilarang oleh syariat karena bisa berakibat bid'ah atau bisa berakibat kesyirikan. Bisa berakibat kesyirikan asghar, bisa berakibat kesyirikan akbar. Awalan, pertama, at-tawassulul jaizu wa huwa anwa'. Tawassul yang dibolehkan dan macam-macamnya. Satu, at-tawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Tawassul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Asma, jamak dari isim. Asma, jamak dari isim. Isim adalah nama. Tawassul kepada Allah dengan asma, maksudnya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beda antara nama dengan isim. Ya, beda antara nama dengan isim. Setiap nama diambilkan isim darinya. Tapi tidak setiap, saya ulangi, setiap isim, setiap nama diambilkan sifat darinya. Tapi tidak setiap sifat ada namanya. Saya beri contoh misalkan. Allah mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nama Allah, isim. Dan dari nama, dua nama ini, Allah mempunyai sifat. Sifatnya apa? Rahmat. Seperti itu ya, paham ya? Contoh yang lain, Allah mempunyai nama Al-Ghaffar, yang maha pengampun, selalu dosa-dosa. Dari nama ini diambil sebuah sifat, yaitu mempunyai maghfirah. Mempunyai apa? Maghfirah. Allah mempunyai nama Ar-Raziq, wa anta khairur raziqin. Dari nama Raziq, maka diambil sifat, yaitu Allah mempunyai apa? Rezeki. Jadi nama adalah sebuah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sebuah sifat. Allah bernama As-Sami'. Allah bernama As-Sami'. Dari sifat As-Sami' yang artinya apa? Maha mendengar. Maka dari nama As-Sami' kita ambil sebuah sifat. Sifatnya apa? As-Sam', bahwa Allah mempunyai sifat mendengar. Allah mempunyai sifat pendengaran. Allah bernama Al-Basir, yang maha melihat. Dari sifat Al-Basir berarti, dari nama Al-Basir berarti kita ambil sifat basar. Allah mempunyai penglihatan. Paham ini bedanya nama dengan sifat. Setiap nama diambil sifat darinya, tapi tidak semua sifat diambil nama darinya. Contoh misalkan Allah mempunyai sifat turun, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun, ini sifat. Apakah Allah mempunyai nama nanti An-Nazil, yang maha turun? Tidak. Paham ini para ikhwah? Tidak semua sifat diambil nama atasnya, tapi semua nama diambil sifat. Paham ini bedanya? Nah, tawassul kepada Allah dengan asma. Asma artinya nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dalil yang dibawakan bolehnya bertawassul dengan nama dan sifat-sifat adalah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya Allah hanya milik Allah al-asma'ul husna. Apa al-asma'ul husna? Nama-nama yang paling baik. Al-husna adalah paling baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Artinya, saat kita berdoa, maka kita menggunakan asma'ul husna tersebut. Ya, ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Nanti saya akan contohkan, bertawassul dengan nama Allah dan dengan sifat Allah. Ya. Nah, itu. Jadi, kalau ditanya dalilnya adalah Al-A'raf ayat 180. Kalau ditanya inti pendalilannya adalah ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, hanya milik Allah al asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan asmaul husna itu. Lihat kata-kata bermohonlah kepadanya, maksudnya berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna itu. Ya, seperti kita minta kepada Allah rezeki, maka kita gunakan nama Allah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqna, wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Maksudnya adalah orang-orang yang menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat. Seperti orang yang menta'wil sifat. Ini penyimpangan. Dengan ta'wil yang keliru. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Seperti menta'wil sifat-sifat Allah turun. Menta'wil sifat Allah istiwa. Menta'wil sifat Allah wajah, tangan, kaki, mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tinggalkan mereka, jangan ikuti mereka. Orang-orang yang mentakwil sifat. Bagaimanapun hafalannya, bagaimanapun terkenalnya, tinggalkan mereka. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Baik itu dengan ta'wil, baik itu dengan tafwil. Tafwil adalah orang-orang yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah yang lebih tahu artinya, kita tidak tahu. Itu namanya menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya. Berarti Allah berfirman dengan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Ini adalah termasuk pengurangan terhadap esensi Al-Quran. Allah turun ke langit dunia. Allahu a'lam apa arti turun, kata mereka. Allah yang lebih tahu. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang tidak dipahami secara pasti oleh manusia. Dan ini adalah pelecehan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk ilhad. Penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Ta'wil dengan ta'wil yang tidak benar. Kemudian tafwil. Yang ketiga, tashbih. Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk. Allah melihat seperti melihatnya makhluk. Allah beristiwa seperti istiwanya makhluk. Allah mempunyai wajah, tangan, telapak kaki seperti manusia mempunyai wajah, tangan, telapak kaki. Ini termasuk ilhad. Dan itu harus ditinggalkan. Orang-orang seperti itu harus ditinggalkan. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Intinya pendalilan ahli dari ayat ini adalah bahwa berdoalah kalian dengan memakai nama-nama Allah yang husna. Di situ diperbolehkan bertawassul di dalam berdoa dengan memakai nama-nama Allah yang husna. Penulis atau pensyarah mengatakan, fad'uhu biha, bermohonlah kepadanya, ay tawassalu ilallahi biha. Maksudnya, bertawassullah kepada Allah dengannya. Fataqul, dengan mengucapkan, ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Lihat, sesuai dengan apa? Dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Ingin dapat ampunan pakai kata Ghafur, ingin dapat rezeki pakai kata Razzaq. Ya. Ya Karim, akrimni. Wahai yang Maha Mulia, muliakan aku. Wa a'tini, dan berilah saya. Ya Ghani, ighnini. Wahai yang Maha Kaya, jadikan aku kaya. Hakadha. Demikian seterusnya. Tatawassalu ilaihi bi asma'ihi, bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya. Kama tawassala Ayyubu alaihi salamu faqal, anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Sebagaimana Ayyub alaihi salam, salah seorang nabi, bertawassul dengan berkata, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ini Ayyub alaihissalam memakai tawassul dengan nama-nama Allah. Anni masani al-dur, aku tertimpa musibah, penyakit. Wa anta arhamur rahim. Engkau adalah penyayang dari seluruh yang penyayang. Beliau memakai nama-nama Allah yang husna. Sini menunjukkan bahwasanya dalil secara langsung dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam bolehnya bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Wa tawassala Yunus alaihi salam. Tawassala ila Allah bi annahu arhamur rahimin, fastajaballahu lah. Ayyub alaihi salam bertawassul kepada Allah dengan menyebut bahwa Allah adalah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi inti pendalilannya bertawassul dengan nama Allah, contohnya surat Al-Anbiya ayat 83, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah sebaik-baik penyayang dari yang Maha Penyayang. Nah, kemudian ahibati, maka Allah mengabulkan doanya. Nah, ini salah satu bukti tawassul yang benar dengan nama-nama Allah. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Dan perlu diingat para ikhwah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pasti diuji. Yang tidak diuji, maka fattish nafsak, koreksi dirimu. Jangan-jangan banyak sekali nikmat-nikmat yang engkau balas dengan maksiat. Yang jarang diuji, hidupnya nyaman, aman, tentram. Jarang diuji dengan penyakit, jarang diuji dengan keluarga, harta, tahta, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, jarang diuji dengan itu, maka fattish nafsak. Ya, segera periksa diri. Jangan-jangan dia sedang diberikan kenikmatan yang dia balas dengan maksiat. Dan itu bukti Allah membencinya. Yang mana Allah akan persiapkan dia mati di atas su'ul khatimah. Ma min nabiyyin illa buli. Tidak ada seorang nabi kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang semisalnya, kemudian orang-orang yang semisalnya. Maka silahkan cek masing-masing diri kita, hidup kita pernah uji, penuh ujian atau tidak. Bukan berarti kita mencari ujian, tidak. Tetapi jika ada ujian berarti berharaplah pahala, itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Ya. Maka perhatikan kalau saat hidup nyaman, makan nyaman, makan ganjang, ya, minum nyaman, sehat badan, ya. Kemudian keluarga nyaman, istri ada, bertambah pula. Kemudian anak ada, cucu ada, usaha lancar. Fatish, periksa-periksa diri. Jangan-jangan Allah sedang memberikan ujian melalui kenyamanan. Ya, jangan sampai berleha-leha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena buktinya orang-orang yang diuji, orang-orang yang di diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, pasti diuji oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa tawassala Yunus alaihi salam wa huwa fi batnil hut fi dhulumat. Dhulmatul bahr wa dhulmatul lail wa dhulmatu batnil hut. Dan Yunus alaihi salam saat berada dalam perut ikan di kegelapan, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, Yunus alaihi salam bertawassul. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, zulumat. Zulumat jamak daripada zulmun. Atau, ya, jamak daripada zalimun. Zulmun maksud saya, kegelapan. Ya, zulumat adalah kegelapan, kegelapan, kegelapan. Kegelapan lautan, dalamnya laut. Kegelapan perut ikan paus. Dan kegelapan malam. Beliau berdoa bahwa tidak ada Rabb selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya. Lihat di sini. Yunus alaihissalam bertawassul dengan nama Allah yang husna. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalim. Mana asmaul husnanya? Siapa yang bisa jawab? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalim. Mana asmaul husnanya di sini? Hah? Nama Allahnya mana di sini? Angkat tangan. Adabnya dalam menuntut ilmu jika ingin menjawab, angkat tangan. Nah. Subhanak. Itu nama Allah atau sifat Allah? Karena kalau nama berarti ada namanya. Dan itu pun keliru. Mana namanya di sini? Allah, Nabi Yunus bertawassul. Ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Di sini Nabi Yunus bertawassul dengan ilah. Dan bertawassul dengan kalimat tauhid. Ya, subhanak inni kuntu minal zalimin. Jadi kita harus paham para ikhwah, ada namanya dalil. Ya, kita sudah tahu dalilnya surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ada namanya inti pendalilan. Ini juga penting. Jadi dalil yang kita jadikan dalil itu mana di dalam inti pendalilannya? Itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nah, kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, fatawassala ilallah bitauhid. Lihat di sini. Ia bertawassul kepada Allah dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanak. Wa tawassala ilallah bitasbihih. Dan bertawassul kepada Allah dengan mensucikannya. Wa tawassala ilallah bi'tirafi bidzambihi. Dan bertawassul kepada Allah dengan pengakuan dosanya. Inni kuntu minal zalimin. Dan ini nanti ada tawassul jenis lain, yaitu tawassul dengan amal saleh. Salah satu tawassul dengan amal saleh adalah mengakui dosa. Tawassul dengan amal saleh adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaballahu lah, maka Allah pun memperkenankan doanya. Ini tawassul yang pertama. Dan kalau seandainya ingin kita mengambil contoh dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung beliau memakai dua-duanya, bertawassul dengan nama Allah dan bertawassul dengan sifat Allah, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun yaqul Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Di sini dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua tawassul, tawassul dengan nama Allah dan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau jika beliau gelisah dengan sebuah perkara, jika ada perkara yang menggelisahkan beliau, maka beliau mengucapkan ini, Allahumma ya hayyu Ya Qayyumu. Qayyumu. Birahmatika astaghith. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Lihat di sini ada hayyu, ada qayyum. Ini nama atau sifat? Nama. Al-Hayy dan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ini nama. Kemudian birahmatika, ini sifat. Rahmatmu. Nama mu. Ini nama. Nah, ini doa mengumpulkan tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah secara bersamaan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dan ini doa bagus dibaca terutama di zaman-zaman sekarang. Banyak sekali perkara-perkara yang menggelisahkan hati, meresahkan hati, membuat hati tidak tenang. Maka sering-sering berdoa ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah secara bersamaan. Nah, azan dulu. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Kita lanjutkan sampai iqamah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, itu yang pertama tadi ya. Yang pertama, doa bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna. Kemudian yang kedua, pensyarah mengatakan kadzalika tawassulu bidu'ais salihin al-ahya jaiz. Demikian pula tawassul dengan doa orang-orang yang saleh yang masih hidup diperbolehkan. Lihat ya, kata-katanya doa orang-orang saleh yang masih hidup. Bisa ditambah yang mampu berdoa. Yang masih hidup yang mampu berdoa. Ini diperbolehkan. Lihat kata-katanya diperbolehkan, bukan harus. Ya, tetapi diperbolehkan. Kenapa? Karena di sana ada penjelasan tambahan dari beberapa para ulama, di antaranya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan tentang minta doa kepada orang-orang saleh ini, beliau mengatakan wattawassulu bidu'ais salihin muqayyadun bi'adabil fitnah. Bertawassul dengan doa orang-orang saleh terbatas ketika tidak terjadi terjadi fitnah. Maksudnya fitnah itu kegentingan. Bi an yakuna du'ahu sababan li fitnatihi huwa au li fitnati ghairihi, yaitu jangan sampai doanya itu menjadi fitnah bagi dirinya, akhirnya dirinya merasa orang yang suci, orang yang akhirnya terlalu diagungkan, jangan sampai, atau menjadi fitnah bagi orang lain sehingga orang-orang pada pergi ke sana seluruhnya, bahkan bersafar ke orang tersebut hanya demi untuk didoakan oleh orang tersebut. Maka ini dikhawatirkan menjadi bab ghulu, berlebih-lebihan memuji sehingga menjadikan dia disucikan dari yang lainnya. Maka ini tidak benar. Ya, boleh minta kepada orang soleh agar berdoa untuk kita sebagaimana dalil-dalil yang akan kita sebutkan nanti. Tetapi harus dibatasi. Jangan sampai minta kepada orang soleh tersebut bisa menjadi fitnah bagi yang dimintai, atau fitnah bagi orang yang mendengar si fulan dimintai untuk doakan, untuk berdoa. Karena manusia itu sangat rentan dengan hal-hal yang seperti ini. Maka harus ada namanya saddu dzari'ah, menutup celah agar tidak menghantarkan kepada pengkultusan individu. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya kesyirikan terjadi di atas muka bumi ini, penyebab pertama dan utama adalah ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Al-ghulu artinya muzawajatul haddi anil i'tidal, melampaui batas dari kewajaran. Fil madh wa ta'zim, dalam pemujian dan pengagungan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya tidak menyarankan untuk meminta doa orang saleh kalau dalam berdoa tersebut akhirnya kalau dalam minta tersebut akhirnya kita bersafar. Karena bersafar dari Banjar ke Jawa hanya untuk didoakan oleh orang saleh, maka ini dikhawatirkan menjadi pembuka pintu ghulu terhadap orang saleh tersebut. Padahal yang meminta didoakan pun bisa langsung berdoa kepada Allah jalla fi'ala. Maka hati-hati, ini perkataan yang patut diperhatikan dari Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, وَالتَّوَسُّلُ بِدُعَاءِ الصَّالِحِينَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْفِتْنَةِ. Bertawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup dibatasi dengan tidak adanya fitnah, tidak adanya sarana untuk ghulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika haji wada, beliau minta diambilkan batu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian diambilkan batu al-hasal khadz, batu yang bisa dipegang oleh dua jari, kemudian beliau mengangkat dan beliau mengatakan bimithli haula'i farmu, dengan batu-batu seperti ini hendaknya kalian lempar. Kemudian beliau berkata iyyakum wal ghuluwa fa inna ma'ahka ahlaka man kana qablakum al ghuluw, jauhi oleh kalian sifat ghulu, berlebih-lebihan memuji seseorang sehingga mengkultuskan dia. Sesungguhnya sifat ghululah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sifat ghulu adalah seperti yang saya ucapkan tadi, sebab pertama kesyirikan di atas muka bumi. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau surat An-Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nas." Fala tadharunna alihatukum wala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan juga wad suwa ya'uz ya'uq nasr. Li kata Abdullah bin Abbas, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma matu banu 'ala qabrihim thumma 'ubidu." Ini adalah lima nama orang-orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, maka kaumnya membangun berhala, patung-patung semisal dengan lima orang saleh tersebut. Tujuannya pertama adalah hanya sekedar mengingat. Kalau melihat patung tersebut, kembali semangat, kembali sholat, kembali bersedekah, kembali taat kepada Allah. Tujuannya hanya itu. Kemudian setelah generasi pembuat patung ini habis, diganti generasi yang baru, ubidat, akhirnya disembah. Jadi kita harus pahami baik-baik penyebab kesyirikan pertama dan paling utama adalah ghuluwu fis salihin, yaitu berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Kaum Nasrani, Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memuji-mujiku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam sebagai terlalu berlebih-lebihan. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah, terlalu berlebih-lebihan. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, terlalu berlebih-lebihan. Bahkan sampai sekarang. Ya, al-ghulu fi salihin sababus syirk. Artinya berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh itu sebab kesyirikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dikatakan bisa menurunkan hujan, dikatakan bisa mengetahui akan hal gaib, dikatakan macam-macam. Kemudian Syekh Fulan dimintai madad-madad, kekuahai Syekh Fulan, kasih saya kekuatan-kekuatan. Ini akibat ghulu fi salih. Bahkan di zaman sekarang ada yang mengatakan bahwasanya kalau nanti datang malaikat mungkar dan nakir di kuburan Anda, maka ucapkan saya pengikut Syekh Fulan, maka selesai urusan. Ini salah satu akibatnya adalah ghuluun fis salihin, termasuk berlebih-lebihan mengkultuskan orang-orang saleh. Para ikhwan yang dirahmati, dan itu penghinaan terhadap syariat, terhadap akidah Islam, terhadap malaikat mungkar dan nakir, terhadap akidah fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, itu penghinaan. Dan tidak timbul seperti itu kecuali karena ghuluw fis salihin. Maka intinya boleh meminta doa kepada orang-orang saleh yang masih hidup, Adapun yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Karena yang meninggal, la yanfa' wa la yadhur, wa la yasma', tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak mendengar, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan permintaan yang berdoa. Wallahu a'lam. Pensyarah mengatakan, kama tawassala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu anhu wa talaba minhu ad-du'a. Yang kedua yaitu sebagaimana tawassulnya Umar bin Khattab dengan Abbas dan meminta doa darinya. Wa kama tawassala Muawiyah bidu'ai Yazid al-Jurashi, dan sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertawassul dengan doanya Yazid al-Jurashi. Ya, ini disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan tawassul. Bertawassulnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Yazid al-Jurashi. Yazid al-Jurashi. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu sudah menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian pensyarah mengatakan, wa lihadza qala al-fuqaha fi kitab al-isqa wa yustahabbu at-tawassul bis salihin. Karena itulah para ahli fikih berkata dalam pembahasan mengenai salat istisqa, disarankan untuk bertawassul dengan orang-orang saleh. Maksudnya di sini yang masih hidup. Ya'ni bi du'a'is salihin. Maksudnya adalah meminta doa dari orang-orang saleh. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa laysa al-maqsudu at-tawassul bihaqqihim wa dzawatihim wa jahihim. Maksudnya bukan tawassul dengan hak mereka. Maksudnya dengan hak mereka itu maksudnya dengan kedudukan mereka, dengan zat mereka, atau dengan jah mereka. Jah maksudnya pangkat mereka. Bukan. Karena fattawassul bil jah aw tawassul bihaqqis syakhs aw tawassul bi makanati syakhs indallah hadza kullu tawassulun mubtada' wa muharram. Karena tawassul dengan jah, dengan pangkat, tawassul dengan hak, dengan kedudukan seseorang, dan tawassul dengan kedudukan seseorang di sisi Allah, semua itu adalah tawassul bid'ah dan haram. Kenapa bid'ah? Karena belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa haram? Karena bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Wa huwa wasilatun min wasailis syirik, dan termasuk sarana menuju kesyirikan. Kok bisa menjadi sarana menuju kesyirikan? Karena akhirnya ada pengagungan kepada makhluk di samping mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawassul yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, kita salat Isya dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ceritanya disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh dengan sanad yang sahih dari seorang tabi'i Salim bin Amir Al-Jabairi. Ini saya ingin menceritakan kisahnya ya. Anna as-samaa'a qahita, bahwa langit tidak menurunkan hujan. Fa kharaja Muawiyah bin Abi Sufyan wa ahlu Dimashq yastasqun. Maka keluarlah Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk kota Damaskus untuk salat istisqa. Falamma qa'ada Muawiyah 'alal mimbar, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu duduk di atas mimbar, qala aina Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Mana Yazid bin Aswad al-Jurashi? Fanadahu an-nas, maka manusia pun memanggilnya. Fa aqbala yatakhatta an-nas, lalu beliau datang sambil melangkahi manusia. Maksudnya melangkahi manusia yang telah duduk di saf. Fa amarahu Muawiyah tu fasa'ida 'alal mimbar. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu memerintahkan beliau untuk berdoa dan beliau akhirnya naik ke atas mimbar. Fa qa'ada 'inda rijlaihi. Lalu beliau duduk bersila dengan kedua kakinya. Qala Muawiyah, Allahumma inna nastashfi'u ilaika al-yawm bi khairina wa afdalina. Allahumma inna nastashfi'u ilayka al-yawm ya bi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Ya Yazid irfa' yadayka ila Allah. Fa rafa'a yadayhi wa rafa'a an-nasu aydiyahum. Ya Allah, kata Muawiyah, sesungguhnya kami meminta syafaat kepada engkau pada hari ini dengan orang yang terbaik di antara kami, dengan orang yang paling mulia di antara kami. Nah, ini berat yang seperti ini. Ya. Hanya orang-orang yang hatinya kokoh untuk di seperti ini kan. Bayangkan di hadapan seluruh rakyat Damaskus beliau berdiri kemudian disebutkan seperti itu. Kami bertawassul dengan doanya orang yang paling terbaik di antara kami, paling mulia di antara kami. Kami meminta kepada engkau bertawassul dengan doanya Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi. Wahai Yazid, angkat kedua tangan engkau kepada Allah. Lalu Yazid bin Aswad Al-Jurashi mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'an nasu aydiyahu. Kemudian manusia pun mengangkat kedua tangannya. Fama kana awshaka an tharat sahabatun fil gharb ka'annaha turas. Wahabbat lahar rihun fasaqatna hatta kadan nasu an yablughu manazilahum. Maka beberapa saat datang awan dari arah barat seakan-akan dia bagaikan tameng. Kemudian datang angin yang kencang. Lalu turunlah hujan untuk kami. Hampir-hampir manusia tidak bisa pulang ke rumahnya karena hujannya sangat lebat. Di dalam riwayat yang lain, fama da'a illa thalathan. Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi tidak berdoa kecuali tiga kali. Hatta amtara mataran kada yaghriquna minhu. Tidak berdoa kecuali tiga kali sampai turun hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Ini Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berdoa dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Tapi tadi ingat baik-baik bahwasanya jangan sampai menimbulkan fitnah ataupun ke sikap ghulu terhadap orang yang kita minta agar berdoa tersebut. Baik dia merasa dirinya akhirnya ujub, merasa suci, ataupun membuat orang-orang lain tergoda berbuat sifat ghulu kepada orang tersebut. Makanya dijauhi bertawassul dengan doa orang saleh apabila sampai harus bersafar ke daerah lain hanya demi untuk didoakan oleh orang saleh tersebut. Nah, penulis menyebutkan tawassul yang diperbolehkan dengan dua ini. Tawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, tawassul dengan doa orang yang saleh. Sebenarnya ada tambahan, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Nah, ini tawassul yang ketiga, bertawassul dengan amal saleh. Dan ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an banyak ayat. Ayat yang saya baca tadi, alladzina yaquluna rabbana atau rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Lihat di situ. Ada amal solehnya. Sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana. Maka ampunilah kami. Sebutkan dulu amal soleh. Bertawassul dulu dengan amal soleh. Baru meminta. Ini namanya bertawassul dengan amal soleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah juga dalam surat Ali Imran. Ayat 193-194 yang saya baca tadi. Jadi boleh bertawassul dengan amal saleh. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan amal saleh, banyak di antaranya kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa dan akhirnya mereka tidak bisa keluar dari goa tersebut karena mulut goa tertutup dengan sebongkah batu besar. Maka mereka mengatakan innahu la yunjina min hadhi sakhrah illa anna du'uwallaha bi salihi amalina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang kita miliki. Dengan amal saleh yang kita miliki. Maka di sini yang pertama bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Yang kedua, bertawassul dengan terlepasnya dia atau melepaskan dirinya dari zina. Yang ketiga, bertawassul dengan menjaga hak pegawainya dengan amanah tanpa mengurangi sedikit pun. Ini bertawassul dengan amal saleh. Maka kalau Anda berdoa, ya Allah, saya telah beriman kepada nabimu, mudahkanlah urusan saya. Ya Allah, saya mencintai nabimu, mudahkanlah urusan saya. Ini namanya bertawassul dengan amal saleh. Itu diperbolehkan. Sebagaimana ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di antaranya surat Ali Imran ayat 193 sampai 194 dan juga surat Ali Imran ayat 16. Begitu juga surat Ali Imran ayat 53. Ini semuanya Ali Imran ayat 193, 194, ayat 65, ayat 16, ayat 53. Ini bertawassul dengan amal saleh. Boleh seperti itu. Seseorang bersedekah, kemudian dia berdoa kepada Ya Allah, saya telah bersedekah ikhlas karena Engkau, maka mudahkanlah rezeki saya. Maka boleh ini. Tidak mengapa. Ini namanya bertawassul yang diperbolehkan. Baik. Sekarang kita masuk kepada bertawassul yang dilarang. Ya, bertawassul yang dilarang. At-tawassulul mamnu'. Tawassul yang dilarang. Huwa tawassulu ilallah bijahi syakhs atau bihaqqi syakhs 'ala Allah atau bidzati syakhs. Hadza tawassulun mamnu'. Yaitu tawassul kepada Allah dengan jah seseorang. Apa arti jah? Pangkat seseorang. Atau hak seseorang. Hak seseorang artinya apa? Kedudukan. Kedudukan seseorang atas Allah Subhanahu wa taala, atau zat seseorang. Zat seseorang itu dengan namanya. Ini adalah tawassul yang terlarang dan merupakan wa huwa min wasilatun min wasaili syirik, dan merupakan sarana menuju kesyirikan. Kenapa menuju kesyirikan? Bertawassul dengan pangkat, kedudukan, dan sedat seseorang. Karena dikhawatirkan akan mengkultuskan seseorang tersebut. Nah, ini penyebab. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kenapa bertawassul dengan jah, dengan hak, dengan zat seseorang, dengan pangkat, dengan kedudukan seseorang, dengan zat seseorang, itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, karena bisa menghantarkan kepada sikap apa? Ghulu, memuji terlalu berlebih-lebihan. Fayajibu at-tafriq baina tawassulil jaiz wal mamnu'. Maka harus dibedakan antara tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang. Wa qad dzakara Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitab at-tawassul wal wasilah. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab at-tawassul dan wasilah, atau yang dikenal dengan Syekhul Islam, annahu bisababil labsi wal khalti bainal anwa'i at-tawassul hasala al-ghalatu fi hadzal bab. Bahwa karena kerancuan dan pembauran antara bermacam tawassul menyebabkan kesalahan dalam memahami hal ini. Fala budda min ma'rifati tawassulil jaiz wat tawassulil mamnu hatta la yaqa'ul insan fil khata'i wal khalat. Yang artinya, maka harus dipahami tentang tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang, sehingga seseorang tidak terjerumus dalam kerancuan dan kesalahan. Hadza babun 'adzim. Perkara ini adalah pembahasan yang besar. Yajibul inayatu bihi li'alla yakhtalitul amru. Harus diperhatikan agar perkaranya tidak rancu. Wali anna syubhatuha ula'il mudallilin tantali 'ala ba'dhin nas wal 'awam, fayajibu ma'rifatul jawabi 'anha hatta la yaltabisal amr. Juga karena syubhat-syubhat jadi golongan orang-orang yang menyesatkan telah membodohi sebagian manusia dan orang-orang awam. Maka harus diketahui jawaban atas hal tersebut agar tidak rancu. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, "Faman ittakhadha bainahu wa bainallahi wasa'ita." Barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, ia menyerunya. Ka'an yaqul ya Ahmad al-Badawi. Seperti orang mengatakan, wahai Ahmad al-Badawi. Ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Hussein, ya Hasan, ya Ali, wahai Husain radhiyallahu anhu, wahai Ali radhiyallahu anhu, ya fulan aghithni anqidhni, wahai Ali, wahai fulan, tolonglah aku, selamatkan aku, sembuhkan sakit, ya, isfi maridi rudda ghaibi, ya, artinya kembalikan yang aku sukai, aku kangeni. Fayahtaifuna bi asma'ihim, yang artinya dengan meneriakkan nama-nama mereka. Fahadha huwa syirkul akbar, ini adalah syirik akbar. Ini hati-hati para ikhwah, kadang-kadang ada penyimpangan akidah besar-besaran dan dianggap biasa, ya, memanggil seorang syekh, wahai syekh fulan, wahai syekh fulan, selamatkan aku, dianggap tidak kesyirikan. Ini kesyirikan, ya, dianggap tidak kesyirikan. Kenapa? Karena menganggap syekh ini karam dengan Rasulullah, dan Rasulullah lah yang berdoa kepada Allah. Ini tidak benar, ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di samping itu juga telah melakukan kesyirikan karena dianggap, karena dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, jangan sampai salah dan keliru dalam hal ini. Li'annahu du'a'un ghairu li ghairillah, karena termasuk berdoa kepada selain Allah. Wad-du'a'u a'zamu anwa'il ibadah, sementara doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Ketika kita katakan wahai fulan itu perbuatan syirik, maka dia katakan syirik dari mana? Saya masih mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Lihat, cara berpikirnya salah tentang syirik ini. Dia meyakini syirik itu adalah ketika ada orang meyakini bahwa ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah. Itu saja kesyirikan. Maka kita katakan, itu syirik, iya. Tetapi kesyirikan juga adalah berdoa kepada selain Allah. Wahai Husain, wahai Syekh Fulan, selamatkan aku, berikan rezeki kepadaku. Ini syirik akbar karena berdoa, menyimpangkan doa kepada selain Allah. Bukankah Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ketika didahulukan iyyaka, itu menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa maknanya secara bahasa adalah an-nida wa talab, memanggil dan meminta. Nah, ketika ada Syekh ya Husain, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh fulan, ini berarti dia sedang memanggil dan meminta. Ini tidak benar dan ini syirik akbar. Ya. Dan itu harus dinasihati kaum muslimin. Ketika mengatakan ya Syekh fulan selamatkan aku, ya Syekh fulan berikan aku rezeki, ini tidak benar. Yang benar adalah berdoa kepada Allah langsung. Ya Allah urzukni, ya Allah salimni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah selamatkan aku. Kemudian mereka nanti akan menyatakan, kenapa tidak berdoa langsung kepada Allah? Kita ini rigat orangnya. Ya. Maka pada saat itu, kalau seandainya Anda merasa dirinya kotor, tidak pantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah agar dibersihkan. Ya, agar dibersihkan. Dan Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepada-Ku." Di situ tidak ada pembatasan. Siapapun berdoa kepada Allah, mau hamba yang rigat, mau yang tidak rigat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa inti ibadah. Yakni a'zamu anwa'il ibadah. Maksudnya jenis ibadah yang paling agung adalah doa. Fa idza da'a ghaira Allah fa hadza a'zamu syirk wal 'iyadhu billah. Jika berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik yang terbesar. sawa'un da'a malakan au nabiyan au salihan au jinnan au insanan. Baik itu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, sama saja berdoa kepada raja, nabi, orang soleh, jin atau manusia, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena terjadi penyamaan. Dan itulah kesyirikan, penyamaan. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk. Kita berdoa kepada Allah pada saat yang bersamaan, kita juga berdoa kepada makhluk. Itu namanya penyamaan. Ya. Sedangkan kesyirikan adalah apabila terjadi penyamaan. Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sungguh kami dulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kapan? Ketika kami melakukan kesyirikan. Bagaimana kesyirikannya? Ketika kami menyamakan kalian, makhluk-makhluk Allah, dengan Allah Rabb semesta alam. Konsep kesyirikan adalah ketika terjadi penyamaan. Nah ini. Kemudian penulis mengatakan, "Wa dzakara Syaikhul Islam rahimahullah anna asyayatin qad tatamatsalu bi suwaril amwat." Nah, sebelum itu, ketika kita mengajak kaum muslimin seperti ini, berdoa ayo kepada Allah semata, ya, tinggalkan berdoa kepada syekh-syekh, itu kan sebenarnya kita sedang mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Salahnya di mana? Kemudian dituduh tidak hormat, tidak ta'zim kepada wali-wali Allah. Tidak, bukan begitu cara mengagungkan wali-wali Allah. Mengagungkan wali-wali Allah, meletakkan mereka pada tempatnya. Bukan pada kedudukan Tuhan. Ya, ini pahami baik-baik, wahai kaum muslimin. Kita mengajak kepada tauhid, bukan menghinakan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menghina para wali-wali Allah, bukan merendahkan wali-wali Allah. Malah kita ingin meletakkan mereka kepada tempat yang mereka pantas untuknya. Dan saya yakin betul kalau seandainya wali-wali Allah tersebut, orang-orang yang saleh, yang berilmu, mereka tidak akan mau untuk diletakkan sebagaimana kedudukan Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau memerintahkan mereka untuk menyembahmu? Maka Nabi Isa mengelak. Ma qulta lahum illa ma amartani. Aku tidak memerintahkan mereka kecuali kecuali dengan apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sekali wali-wali Allah kalau seandainya mereka berilmu agama dan mereka tahu umatnya akan meminta kepada mereka, mereka akan sangat murka. Karena itu hak Allah Jalla fi'ala. Ingat sekali lagi ini. Jangan sampai menuduh kita yang mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata, minta langsung kepada Allah, jangan sampai menuduh bahwa kita tidak percaya tentang wali, bahwa kita meremehkan wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi kita ingin ngajak manusia memurnikan ibadah. Apa salahnya coba? Ya. Apa salahnya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu yang diajak oleh seluruh nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat, setiap rasul di setiap umat menyeru beribadahlah kepada Allah, tinggalkan sembahan selain Allah. Di dalam surah Al-Anbiya Allah banyak mengatakan, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairi." Beribadahlah kepada Allah, kalian tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah semata. Apa para ikhwah susahnya? Menerima dakwah ini apa susahnya? Paling ujung-ujungnya itulah kebiasaan nenek moyang kita. Inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Yang bersandar kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru, yang menyimpang. Ingat sekali lagi, kita mengajak untuk memurnikan doa hanya kepada Allah. Dan itu tidak ada yang salah. Dan ketika kita mengajak memurnikan doa kepada Allah, tinggalkan, ya Syekh Fulan, tolong kami, madat. Ya, Ini kita tinggalkan, bukan berarti kita menghinakan syekh tersebut, tetapi meletakkan syekh tersebut pada kedudukannya, yaitu sebagai manusia yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Manusia la yu'bad, seorang manusia tidak diibadahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa dzakara Syekhul Islam anna asy-syayatin qad tatamatsalu bi suwaril amwat فيخرجون إلى الناس عند القبور فيقولون أنا فلان صاحب القبر ماذا تريد وهو شيطان تمثل في صورة الميت فيظن الناس أن هذا هو الميت هذا معنى ما ذكره الشيخ. Syekh mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa kadang setan menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah meninggal, lalu menampakkan diri kepada manusia di kuburan dan berkata, aku adalah penghuni kubur ini. Dan apa yang kau mau? Ini adalah syaitan yang berbentuk seperti orang yang mati. Maka manusia menyangka bahwa dia adalah orang yang meninggal tersebut. Ya. Inilah makna dari apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengganggu manusia dari dua sisi. Apabila ada perintah, lahu nazghatan, dia mempunyai dua langkah untuk mengganggu manusia. Perintah tersebut dilakukan terlalu berlebih-lebihan, atau perintah tersebut dijadikan terlalu diremehkan. Tafrid dan ifrat. Itu syaitan, mengganggu manusia. Berdoa kepada Allah, maka dia ganggu dengan cara apa? Terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan orang yang masih hidup. Masih orang, seorang wali yang sudah meninggal, atau terlalu meremehkan orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, ini termasuk daripada godaan syaitan. Qultu wa ma waqad yamuddu yaduhu kama qalu innar rasul sallallahu alaihi wasallam madda yadahu ila ar-rifa'i wa safahahu. Saya katakan, yaitu Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan, bahkan kadang setan mengulurkan tangannya, ya, keluar dari kuburnya. Sebagaimana mereka katakan bahwa Rasulullah SAW mengulurkan tangan kepada Ar-Rifa'i, seorang ahli tarekat sufi, ya. Ya, mengulurkan tangannya. Jadi ini khurafat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kadzib. Dan ini adalah kedustaan. Wa in kana waqi'an falladhi madda yadahu syaitan. Jika memang terjadi, maka yang mengulurkan adalah syaitan. Karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Wahai para ikhwah, terima ini akidah. Nabi Muhammad SAW sudah wafat, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh, dipahami oleh sahabat yang paling faham tentang ahli ini, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq datang dan membuka selimut yang menutupi wajah Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad, tibta hayyan wa mayyita. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau sudah meninggal dalam keadaan sungguh engkau baik dalam keadaan hidup dan mati. Kemudian beliau keluar menemui Umar bin Khattab yang masih tidak percaya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab masih menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa yang diutus oleh Allah ke langit kemudian kembali lagi nanti pada waktunya. Maka Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Umar ijlis. Ya ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Perkataan begitu tegas. Wahai Muhammad, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya beliau sudah mati. Ya, ini akidah dasar kaum muslimin yang harus diyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena dari akidah ini kalau seandainya seorang ragu akan dirongrong. Akhirnya ada yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di pasar Hanyar. Ya. Sahabat baru radhiyallahu anhu. Dapat hadis baru, dapat selawat baru. Ini tidak benar para ikhwan. Ayat Al-Quran tegas, hadis Rasul tegas, kemudian Nabi Muhammad, cerita para sahabat. Fatimah radhiyallahu anha ketika melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menimpakan tanah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah berkata, "Apakah kalian senang dengan menimpakan tanah ke kuburan nabi kalian?" Artinya, itu benar-benar wafat yang sekarang beliau berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Lebih mulia kehidupannya di alam barzakh dibandingkan seluruh orang yang mati syahid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar bisa keluar, bisa bertemu dengan seseorang, tidak benar. Ya, kalau seandainya bisa bertemu dengan seseorang secara jaga, maka niscaya yang paling pantas untuk ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya saat terjadi kegentingan. Ali bin Abi Thalib, terjadi ribuan sahabat yang meninggal saat peperangan Siffin, peperangan Jamal. Kemudian Utsman bin Affan ketika terjadi pemberontakan. Niscaya Abu Utsman bin Affan pada waktu itu kota Madinah. Bisa saja datang kuburan Rasulullah SAW, bertemu janjian dengan Rasulullah SAW. Ini belum ada. Belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Adapun dalilnya, katanya, semua orang bisa mengklaim. Dan ini semua bukan untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menghinakan wali si fulan, syekh fulan, tidak. Tetapi untuk menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syayatin tatamatsalu 'inda al-adriha wal qubur bi suwari ashabil qubur. Yang artinya karena setan bisa menyerupai penghuni kubur di tempat-tempat keramat dan kuburan. Aw annahum yatakallamu min dakhil qabr fa yadhunnu an-nasu anna hadzal mayyit yatakallamu fa yasma'una sawtah. Atau setan berkata dari dalam kubur sehingga manusia mengira bahwa orang yang meninggal itu yang berbicara. Ya. Dan mereka mendengar suaranya. Wa hadza waqa'a minhu katsir, dan yang mendengarnya mengira itu adalah suara mayit, ini banyak terjadi. Wasyayatin yuridu an yughrihim fi syirk min haitsu la yadrun fayad'una al-qabra wa yatlubuna minhu syafa'ah. Syaitan ingin menjerumuskan mereka dalam kesyirikan dalam kondisi tidak mereka sadari, lalu mereka berdoa kepada kuburan dan meminta syafaat kepadanya. Itu intinya. Ya. Jadi salah satu inti dakwah salafiyah adalah mengajak untuk memurnikan ibadah. Dan itulah dakwahnya para nabi. Dan itulah inti ajaran Islam. Memurnikan ibadah, memurnikan doa hanya kepada Allah Jalla fi'ala. Ya. Tidak berdoa kepada, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saya ingin tulis ringkasan dari yang kita pelajari, masih ada waktu sedikit sebelum tanya jawab. Anwa at-tawassul. Tawassul. Macam-macam tawassul. Tawassul yang pertama, tawassul jaiz. Jaiz yang diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tawassul bil asma al husna was sifat al ula. Tawassul dengan nama Allah yang husna dan sifat yang maha tinggi. Contohnya tadi hadis riwayat Imam Tirmidzi Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian tawassul bi du'a as-salihin al-ahya. Tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Contohnya siapa? Doa Abbas. Kemudian doa Uwais. Kemudian doa Yazid bin Aswad Al-Jurash di zaman Khalifah Muawiyah. Kemudian tawassul yang ketiga, tawassul bi al-a'mal as-salihah. Tawassul amal dengan amal saleh. Contohnya surat Ali Imran ayat 193, 194, ayat 16, ayat 53. Baik. Kemudian tawassul al-mamnu'. Tawassul mamnu' yang terlarang. Ada tiga. Yang pertama, tawassul bijah. Tawassul dengan jah. Jah itu apa? Pangkat. Contohnya misalkan gini. Ya Allah, aku bertawassul dengan pangkat nabimu. Sembuhkanlah penyakitku. Aku bertawassul dengan pangkat Syekh Bulan. Sembuhkanlah penyakitku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tawassul bi al-haq. Tawassul dengan kedudukan. Ya. Tawassul dengan kedudukan. Yang ketiga, tawassul bidzat. Tawassul dengan zat seseorang. Seorang makhluk. Boleh ditambah yang keempat, ya. Ditambah yang keempat, tawassul bil qasam bi ghairihi, bi ghairillah. Tawassul dengan sumpah. Dengan kedudukan seseorang. Saya beri contoh. Ya Allah, aku bersumpah dengan kedudukan fulan, sembuhkanlah penyakitku. Ini termasuk tawassul yang dilarang. Ya. Tawassul dengan jah atau pangkat, tawassul dengan kedudukan, tawassul dengan zat seseorang. Seperti ya Allah, aku bertawassul dengan Syekh Fulan, dengan Nabi Fulan. Nah, ini namanya dengan zat seseorang. Bertawassul dengan sumpah dengan kedudukan seseorang. Ya Allah, aku bersumpah dengan kedudukan si Fulan, hendaklah engkau berikan rezeki kepadaku. Inilah jenis tawassul yang boleh dan yang terlarang. InsyaAllah ta'ala, kita pada pertemuan yang akan datang akan masuk kepada pembicaraan syafaat. Saya tertarik memberi syafaat ini dan saya akan kupas insyaAllah secara mendalam. Mudah-mudahan Allah memudahkan tentang syafaat ini dari awal sampai akhirnya. Karena Syekh menyebutkan bahwasanya menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, ia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya. Nah, ini kita akan bahas, meminta syafaat kepadanya. Apa itu syafaat? InsyaAllah kita akan bahas. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah dibenarkan menurut syariat membaca asma Allah dengan jumlah hitungan tertentu pada waktu tertentu, seperti setelah sholat fardu membaca ya fattah, ya latif, ya fattah, ya latif, jazakumullahu khair. Maka jawabannya, asal hukumnya boleh membaca doa dengan bertawassul dengan nama Allah yang husna dan sifatnya yang ulia. Tetapi ketika dibatasi dengan sebuah pembatasan, baik itu waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, jenis, kemudian tata cara, maka pada saat itu memerlukan dalil. Dan belum ada dalil. Memerlukan dalil dan belum ada dalil yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Saya masih belum paham contoh bertawassul yang terlarang, yaitu bertawassul dengan hak seseorang atas Allah. Bagaimana berdoa dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kabulkanlah doa kami. Ini sama yang saya katakan tadi, ya. Ini bertawassul dengan jah, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan hak. Ini belum dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu maksudnya. Ya, misalkan ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan bertawassul. Saya berdoa kepada Engkau dengan bertawassul, dengan kedudukan NabiMu, dengan berkat NabiMu, dengan hak NabiMu, dengan pangkat NabiMu di hadapanMu, maka sembuhkanlah penyakitku. Ini sama, itu maksudnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah meminta didoakan kepada orang tua yang masih hidup juga termasuk tawassul yang dibolehkan? Dibolehkan enggak? Boleh. Masuk bagian mana? Tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Dan mana yang lebih baik, meminta doa kepada orang soleh atau orang tua? Hah? Orang tua. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, kita tidak sedang menghinakan orang soleh, wali-wali Allah, tidak. Tetapi kita sedang mengamalkan hadis Rasul yang berbunyi salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, tiga doa yang dikabulkan tidak diragukan di dalamnya. Salah satu dari tiga tersebut adalah da'watul walid li waladih, doa orang tua untuk anaknya. Nah, timbul lagi nanti pertanyaan dan syubhat. Kayak apa kalau orang tuanya rigat juga? Rigat ini ngalih banget, rigat nih. Berdasarkan Al-A'raf 180, apakah orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat telah kafir, sehingga kita diperintahkan menjauhi mereka? Jika tidak, apa batasan bermuamalah dengan mereka? Maka jawabannya, tergantung penyimpangan. Kalau seandainya seperti kaum Jahmiyah yang menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat, mereka, kaum Jahmiyah menyatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di belakang, tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti Allah tidak ada. Ini berarti meniadakan sifat Allah. Dan itu mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kita enggak ngarang, itu sudah disebutkan. Itu pendapatnya Jahm bin Safwan. Ya, kaum Jahmiyah. Maka para ulama bersepakat akan kufurnya Jahm bin Safwan karena meniadakan sifat-sifat Allah yang telah Allah sifati di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seandainya penyimpangannya berupa takwil, maka para ulama tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena takwil ditimbulkan karena syubhat yang ada pada pikiran mereka, bukan karena ingin meniadakan sifat Allah. Seperti orang yang mentakwil Ar-Rahman 'ala 'arsyi istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan istiwa bukan berada di tempat yang tinggi di atas arsy, tetapi istiwa artinya menguasai. Nah, mereka ini sedang mentakwil sifat istiwa karena ada syubhat dalam pikiran mereka Kalau saya katakan istiwa itu berada di tempat yang tinggi, berarti Allah bertempat. Kemudian kalau Allah bertempat berarti seperti makhluk, maka tidak mungkin Allah bertempat karena akan seperti makhluk. Artinya mereka punya syubhat di dalam pikiran mereka. Nah, ini yang membuat mereka tidak kufur, karena mereka mentakwil sifat karena ada syubhat yang ada dalam pikiran mereka. Jadi tergantung penyimpangannya ya. Tergantung penyimpangannya, Allahu a'lam. Adapun batasannya bermuamalah dengan mereka adalah menasihati, mendakwahi. Ya. Bermuamalah dengan mereka yaitu dengan mendakwahinya, itu batasannya. Saya ingin menanyakan kondisi kampus kami saat ini, yaitu adanya larangan mahasiswi memakai cadar. Bagaimana tanggapan antum tentang hal ini, dan adakah nasihat antum tentang perempuan bernikab yang ingin mengadakan aksi demo dan peluk aku di sekitar kampus? Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami dan mereka. Syukran, jazakallahu khairan. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya bisa mengatakan bersabarlah dengan syariat Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidh 'ala al-jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar dalam agamanya seperti memegang batu api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban fa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali di tengah umatnya dalam keadaan asing karena kebodohan umatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing oleh manusia. Maka ketika cadar dilarang, kalau memang ini benar-benar terlarang secara peraturan resmi dari kampus, maka bersabarlah. Tetaplah memakai cadar, bersabarlah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan langsung menjadikan jalan keluar untuknya. Itu solusi terbaik, bersabarlah. Adapun ya, melakukan demo dengan aksi silahkan peluk saya, jangan. Akan terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jangan. Ini cara-cara yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya kenapa dilarang, karena otomatis dia akan memperlihatkan dirinya di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, cara tersebut belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Yang ketiga, di sana terdapat cara yang lebih utama, yaitu di antaranya adalah menerangkan bahwasanya cadar adalah syariat Islam, dan di negeri ini semua manusia berhak untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, cadar adalah syariat Islam. Dikenalkan keutamaan bercadar, dikenalkan dalil-dalil tentang bercadar. Saya masih ingat di Arab Saudi ketika negara Denmark menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga waktu itu ada pengalaman, ada mainan ada dua gitu, tak tok, ada, tahu ya. Nah, itu saya beli waktu di Madinah, kemudian saya beli, kemudian saya main dengan itu. Saya jalan sama Ustaz Firanda, "Din, kenapa main itu? Ini mainannya orang Denmark, Din. Tidak ada manfaatnya. Itu demi kita sedang menghinakan orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil apapun kita." Maka ada kegiatan-kegiatan menarik yang dilakukan di Arab Saudi ketika mereka dihina, atau ketika Nabi Muhammad SAW dihina. Salah satunya yang paling utama adalah mereka melakukan kegiatan ilmiah, yaitu mengenalkan tentang agungnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian sejarah-sejarah Nabi. Ini lebih bermanfaat dibandingkan demo-demo yang seperti itu. Ya. Saya katakan, kalau saya ditanya tentang demo dan kalau saya ditanya tentang darah dari pendemo yang sudah tercecer padahal dia kaum muslimin, maka saya hanya bisa mengatakan demo disepakati oleh para ulama kontemporer bukan termasuk syariat Islam dalam menasihati pemimpin. Itu kesepakatan. Demo bukan syariat Islam dalam menasihati pemimpin. Maka saya katakan, kalau seandainya ingin memperjuangkan cadar, kenalkan cadar dengan sebaik-baiknya. Baik dari Al-Quran, hadis Rasul, keutamaan bercadar, pahala orang yang bercadar, gali, sampaikan. Ya, adapun peluklah aku, nyaman aman gitu. Tadi Pian bilang tinggalkan orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Namun bagaimana dengan kami-kami yang berkuliah di sana, yang mana kami wajib mempelajarinya? Bagaimana kami, sikap kami seharusnya? Yang pertama adalah yaitu pertahankan akidah ketika ada yang mentakwil. Yang kedua adalah perkuat mempelajari akidah. Jadi kita ketika kuliah, karena keadaan yang menuntut kita akhirnya kuliah di tempat tersebut, yang mana di dalam tempat tersebut terjadi pentakwilan ayat besar-besaran, maka pada saat itu pertahankan akidah. Dan yang kedua, pelajari akidah yang benar. Kalau seandainya memang tidak sanggup untuk melakukan seperti itu, maka mau tidak mau harus keluar agar menjaga akidahnya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mislun innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Ya, di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalian kalau duduk bersama mereka akan seperti mereka. Di sini ada dua makna, yang artinya mungkin kita lama-kelamaan akan terkena syubhat. Makna yang kedua yaitu siapa yang tidak menengadakan nahi mungkar, maka dia dianggap sebagai orang yang bersepakat dengan kemungkaran tersebut. Maka minimal mengingkari di dalam hati, dan kalau dia mampu, dia harus membantahnya dengan bahasa dan dalil yang baik dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga saya tidak menerima saya mengikuti manhaj salaf. Saya ditentang, bahkan saya sampai diusir, saya dipaksa kembali ke pemahaman keluarga yang banyak bid'ah. Sekarang saya berpura-pura mengiyakan. Semua mau keluarga saya, misalnya Aulan disuruh datang, saya datang. Tapi ketika orang selesai membaca-baca, saya disuruh kunut, sholat subuh, tapi saya kerja jauh dari orang tua, jadi saya tidak memakai kunut. Saya akhwat, sholat di rumah, apakah saya berdosa dengan berpura-pura seperti itu? Maka jawabannya, terus teranglah. Adapun ujian di tengah keluarga, maka sama jawabannya, yaitu bersabar. Tunjukkan bahwa yang kita pelajari tidak ada kesesatan di dalamnya. Kemudian saya berpesan juga kepada para ikhwah yang baru mengaji, biasanya mulai semangat untuk menegakkan sunnah. Dan otomatis akan berimbas kepada menjauhi perbuatan bid'ah. Ini bagus, kita tegakkan sunnah menjauhi perbuatan bid'ah. Tetapi terkadang keluarga yang kita hadapi belum begitu paham kenapa harus menjauhi perbuatan bid'ah. Maka saya berpesan, jangan dimulai dakwah dengan menegakkan peperangan, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini tidak. Tetapi tegakkanlah pemahaman terhadap dua kalimat syahadat, sehingga seorang hamba mengetahui posisinya di mana dalam dunia ini, sebagai apa dia. Kalau sudah mengetahui dua kalimat syahadat, sebagian ikhwah yang baru ngaji langsung pulang ke masyarakat. Nah, ini tidak hanya ikhwah yang ngaji, santri-santri saya juga begitu di Intan Ilmu. Dan alhamdulillah orang tuanya meskipun belum ngaji faham dan menerima dan menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Yang pulang kemarin sehari diperbolehkan oleh pesantren, maka anaknya mengatakan, kenapa nonton televisi? Haram. Oh, mantap kan? Intan Ilmu. bapaknya mau ngajak makan, anaknya langsung ngeliat, sebentar lagi asar, susah untuk makan-makan, kita sholat dulu. Ayo, kata bapaknya, sholat dulu. Ini surga, surga dunia. Ya. Nah, ketika bapaknya masih isbal di bawah dua mata kaki, Pak, ini haram, neraka ini. Ya, ini cerita langsung dari orang tua santri. Kemudian ibunya masih mendengar musik. Musik haram, Bu. Tidak boleh. Mengganggu hati. Ya, itu konsekuensi. Konsekuensi orang belajar sunnah, dia akan kuat untuk memperjuangkan sunnah tersebut. Tetapi saya pesan, harus dengan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah, ajari dua kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah. Ajari apa maknanya, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya. Ajari itu. Kalau Anda belum paham, maka jangan dulu untuk menyebutkan bahwasanya ini bid'ah ini. Tapi ajari dulu itu. Kemudian ajari dua kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya, apa rukunnya, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu akan tahu posisi dia sebagai manusia sebagai apa, kemudian fungsinya di dunia sebagai apa. Tanpa Anda harus menjelaskan ini bid'ah, ini kesyirikan, mereka akan paham. Dakwah salaf ini dakwah yang berat karena dia berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ditambah berat kalau seandainya sikap yang mendakwahkan itu kurang arif, kurang santun, terutama kepada keluarga. Ya, terutama kepada keluarga. Saya pernah mempunyai pengalaman, ada orang yang ngantar saya waktu itu di waktu kajian. Beliau cerita, "Ustaz, saya dihina oleh keluarga saya karena saya berjenggot." Waktu itu Idul Adha. Mereka mengatakan, "Ini salah satu kambing yang kita akan sembelih." Coba bayangkan bagaimana seperti itu. Maka besoknya beliau datang dengan pakaian yang lebih Arab. Pakai surban, pakai jubah, pakai, ya, sehingga ketika akan menghina sudah tidak bisa lagi, karena sudah dianggap sudah, kalau bahasa Arabnya itu jawazal qantara, sudah lewat ini jembatannya, sudah lewat. Jadi bersabarlah saat orang menghina, karena memang konsekuensi mendakwahkan kebenaran dia akan mendapatkan gangguan. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak terhadap ibu saya yang ternyata beliau diam-diam memberi saya air dari dukun ketika saya sedang sakit. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, yang pertama untuk diri pribadi, ya, dia harus meruqyah dirinya. Karena itu jangan-jangan itu adalah perdukunan, santet, guna-guna ataupun pelet. Maka meruqyah dirinya, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meruqyah. Adapun untuk ibunya, maka nasihatnya adalah nasihati ibunya. Tadi nasihati ibunya dengan dua kalimat syahadat. Yakini baik-baik. Ya, ini pengalaman masalahnya. Nasihati keluarga yang belum menerima dakwah dengan dua kalimat syahadat. Terangkan pelan-pelan. Terangkan pelan-pelan. Sambil dibarengi dengan doa. Sebagaimana Abu Hurairah berdoa kepada, meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan ibunya. Beliau sedih, ibunya menghina Rasulullah SAW, sedih. Tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pergi sambil menangis menemui Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah bercerita tentang ibunya. Kemudian beliau minta agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar mendoakan ibunya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah." Pulanglah Abu Hurairah ke rumah. Sampai ke rumah, ibunya mengatakan, "Tunggu sebentar, saya mau mandi." Setelah mandi, baru dibuka pintunya. Kemudian, "Ashadu an la ilaha illallah." Jangan pernah remehkan doa. Doa, ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Allah yang memiliki petunjuk. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarga-keluarga yang masih belum mengenal dakwah, masih belum mengenal akidah yang benar, masih memusuhi dakwah. Allahu a'lam. Meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup adalah termasuk tawasul yang disyariatkan. Bagaimana jika ustadz yang diminta doanya tersebut mendoakan dengan doa yang buruk? Contohnya, mendoakan orang yang terkena guna-guna. Beliau mendoakan agar orang yang memberi guna-guna tersebut merasakan sakitnya, bahkan hingga meninggal. Apakah menyebabkan dengan cara tersebut? Apakah menyebabkan dengan cara tersebut hal yang dianjurkan dalam syariat? Bagaimana adab yang disyariatkan dalam mendoakan orang lain? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, asal hukumnya tidak boleh mendoakan orang yang orang dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa stajaballahu bi ihda thalas, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ah." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan, selama ia tidak berdoa dengan keburukan dan memutuskan hubungan. Yang pertama, dikabulkan oleh Allah langsung doanya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkannya di akhirat. Yang ketiga, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka dari hadis ini, asal hukumnya seseorang tidak boleh mendoakan dengan keburukan. Ya. Tetapi apabila seseorang terzalimi, kemudian dia berdoa untuk keburukan orang yang menzaliminya, itu haknya. Itu haknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainallahi wa bainahu hijab." Jauhi doanya orang yang terzalimi, sesungguhnya tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Apabila orang terzalimi dia berdoa atas orang yang menzaliminya, maka ini adalah konsekuensi dari kezaliman yang dia dapatkan. Adapun meminta orang lain agar mendoakan keburukan, ini tidak boleh. Ya, agar mendoakan keburukan ini tidak diperbolehkan. Lebih baik memaafkan. Ya. Dan ada fenomena di zaman sekarang lagi masyhur di sosial media, yaitu fenomena nusrah. Mengobati orang yang guna-guna dengan juga guna-guna atau dengan juga ilmu perdukunan. Tapi menurut mereka, dukun ilmu putih. Ini dalam bahasa agama namanya nusrah. Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, huwa min amali syaitan. Dia termasuk daripada amalan syaitan. Seperti misalkan, mengobati orang yang kena guna-guna, kena santet, kemudian dikeluarkan dedemitnya, keluarkan setannya, jinnya, kemudian dimakan oleh orang tersebut. Ini tidak benar. Ini namanya nusrah. Halus sihri bis sihir. Membuka sihir dengan sihir yang lain. Dan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Ingat, kita berbicara dalil, tidak berbicara baperan. Bawa perasaan bahwa orang tersebut menolong orang lain, orang tersebut telah menyembuhkan orang yang banyak. Tidak. Tetapi kita berbicara dengan dalil, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.